Niku lak menjadi ilmu. Jadi tahu, cok. Maka apa? Tasawuf, al-hikam. Berusaha untuk mengajak orang, mengajak murid-muridnya, mengajak kelompoknya untuk ngombe. Alhamdulillah. Roh rasane banyu putih. Tak jenengan kan namung ngertos lek kula minum. Iya toh? Tapi jenengan lagi pandah nolak. Iya toh, Dek. Pandah nolak. Bisane roh rasane banyu putih sing kula ombe niki. Jenengan iki kudu melok nglakoni ngangkat gelas, nemplekno pucuk gelas ditokne teng lambe, disedot kaya kula leh nyedot nyeruput. Mengke nggih, dilaksanane tenan rasane. Mesti padha-padha ngangkat tokaduan wong ngamati sami. Jenengan pamane nggih ngangkat gelas, kula ngangkat gelas. Tapi bangsa nemplek lambe jenengan sebul kula nyedot. Niku njenten benteng. Mulane ngaji tasawuf kadang-kadang enten sing modal nyebul, enten sing modal nyedot. Lek ngaji hikam, ngaji tasawuf kok nyebul arep bingung ngomentari wong liya nggih ngamati napa sing didelok. Dari pelaku-pelaku tasawuf niku jenenge ngaji kitab hikam arep nyebul, mboten ro rasane. Tapi lek ngaji hikam disedot, diserot, diumbi, dirasakno, lan iku mungkin badhe muncul beberapa reaksi kerohanian, pertumbuhan-pertumbuhan kesehatan hati sing niku mungkin saged dumugi dhateng dawuhipun Allah Subhanahu wa taala, la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Suatu ketika hari itu tidak berguna lagi yang namanya harta dan anak buah kecuali hanya hati yang apa datang kepada Allah dengan sehat selamat. Namun gambaraken atallaha biqalbin salim niku teko teng Allah kok terus ngenteni sok kiamat niku kesuwen. Wong Allah niku mboten taun delik iki jenengan dadi makhluk Allah niku nggih wis dadi menungso nggih langsung dadi makhluk Allah. Berarti teko teng Allah niku sak wayah-wayah. Sapa sing iso teko teng Allah, sowan teng Allah, sebab teng Allah, usul teng Allah dengan hati yang sehat. Disitulah dia menerima kemanfaatan sejati, kenikmatan hakiki, kebahagiaan abadi yang tidak dipengaruhi oleh perubahan sesuatu apapun selain Allah. Lha saking menika pijakan awal saking pengajian tasawuf menika kita ngerasa no nganggu hati, ojo kesusu ngomentari nganggu akal. Ini kisah. Kapeng kali. Kitab Al-Hikam ini ku kitab sing mboten enten bismillah. Tegis ini mboten enten kawitane. Ini mboten enten khatamane. Niki nedahake lek kitab Al-Hikam ini ku diji. Ucu etok nge kenek, tengah etok nge kenek. Pungkasan itu nggih kenek utawa disungsang keng mburi mengarep nggih kenek keng tengah mengarep mburi ngoten nggih kenek. Jadi sedaya niku intine namung ngajak syahadat. Dari berbagai posisi sing dialami dening masing-masing pribadi lan menungso. Lha saking menika monggo dalu niki kita lumebet wonten ing kitab Al-Hikam. Dengan kalau wawas kecil sampun kula aturaken ngingi masalah landasan awal. Kangge memahami Al-Hikam boten sanes kejawi manah ingkang sehat. Nggih menika manah ingkang iman dumateng Allah Subhanahu wa taala. Pertama kali yang harus dicanangkan adalah keyakinan, kepercayaan yang kuat bahwa tiada Tuhan selain Allah. Sing iso ngenangene lan ngenak ngenekno segala sesuatu niku mung Allah Subhanahu wa taala. Sak liyane Allah mboten enten apa-apa nih. Ini ki kangge umben-umbene ati. Niku dasar awal. Mila wonten ing dawuhipun Syekh Ibnu Athaillah Sakandari ingkang pertama kali dipundhawaken nggih menika nyangkut soal ketergantunganipun menungsa. Nggih menika soal iman. Dawuhipun ngaten. Min alamatil iktimadi alal amal nuqsanur roja'i inda wujudiz zalal. Min alamatil iktimadi iku setengah saking tetengere gantung. Wong kuno lek maknane tetanggenan.

kuasane Allah mboten enten pagere. Tak terbatas. Maknane napa? Pangkat kawula sing nemplek teng menungsa. Niku esuk ya kawula, awan ya kawula, bumi kawula, tengah wengi ya kawula, tegese pangkat kawula iku enggak pernah lepas. Sampeyan teng toko ya kawula, teng kantor ya kawula, teng sawah ya kawula, ning masjid ya kawula. Kenapa kok lalu ada keyakinan lek ning masjid kawula tapi lek ning sawah ora kawula? Lah iku akibate muncul penganggap seperti itu sehingga merasa bebas ketika keluar dari masjid. Ketika merasa bebas keluar dari masjid, merasa enggak ada ikatan. Ketika merasa enggak ada ikatan, enggak ada hukum. Ketika enggak ada hukum, sakarepe dhewe, nalika sakarepe dhewe tabrakan karo kancane. Itu nek rumangsa dadi kalmo, niku rumangsa enek aturan. Mergo enek aturan, kadek sing ngatur niku sing kuwasa lho. Dene sing ngatur dudu sing kuwasa nek dhewe ngenek. Sing ngatur sing kuwasa mesti mana. Nah, mila saking menika perlu kula panjenengan paham soal amal ibadah tumindak niku perintah. Tapi soal hasil niku panjur. Jadi di saat yang sama kita bekerja harus benar-benar yakin hasil itu dudu urusanku. Hasil itu kaya Allah. Lha ngoten napa puncake wong amal? Puncake wong amal adalah marem ketika dia melakukan amal itu. Marem. Lego aku wis ngamal. Lego aku diperintah ngamal. Ridho aku di dadekne kawulane Gusti Allah. Mulane wong Islam itu duwe sembuhan. Raditu billahi robba wa bil islami dina. Aku ridho, aku marem, aku seneng. Di pangerane Gusti Allah aku seneng. Marem tenenan. Mergo wong elek gembel kotor kaya aku ngene kok diperintah kon dadi kawula. Cangkemku bosok metu idune bundina kok diolehi nyebut asmane sing suci. Lega ternyuh. Nikmat wong amal. Lah wong aku atasi menungsa. Asale kok lumpur wae kok dadekne khalifah. Dikon dadi rewang ngedum-ngedum rezeki. Lewat pertanian, lewat pertokoan, lewat perdagangan. Iku jelas rewang-rewang duduk rezeki ini Allah. Kok mulia temen aku. Jadi nikmat. Jadi amal itu ya jadi tujuan. Jangan amal jadi alat. Nek amal jadi alat. Niku mungkin sama nuntut terus alat. Akhirnya alat itu klik rumongso gak iso hasil. Nah ini bahaya kita kira gitu ya. Lek ngamal dianggap alat. Niku mungkin lek alat itu klik. Sampai nulis rumongso gak iso tandang. Akhirnya rumongso gak oleh apa-apa. Tapi lek soal peparing, Allah sing maringi. Karena Allah sing maringi, Allah itu gak tau leren leh maringi. Senajan kawulane gak tau ngamal. Soal paring ini. Tapi lek aku sampai leren gak ngamal, maknanya aku memecah diri dari kehambaan di hadapan Allah subhanahu. Kalau itu ya aku kerja aku tuh terus. Ngamal aku tuh terus. Tumindak aku tuh terus. Tapi peparing aja dihubung-hubungno karo ngamal. Peparing jadure dino. Lan sampean kudu yakin mesti tekane. Mesti tekan. Dene ketok ora teko niku krana cupete nalare menungsa, mergo jeneng teko iku dianggep kudu jendelek rupa barang. Teko niku ora kudu rupa barang. Kadang-kadang tekan itu gak rupa barang sakit tak bisa alat damel. Napa contohnya? Aja janjine Allah. Coba wangi gelem. Gelem sedekah 1000 bakal tak ijoli 10000. Man. Manja bil hasanati falahu asru amsalihah. Sopo sing teko nggawa ngamal apik siji bakal tak ijoli 10. Sampeyan sedekah. Wah, aku tak sedekah 100000. Ben bisa oleh 1 juta. Iso-iso. Ada orang lewat itu, mas. Nampak aku sedekah mas, jangan di 1 PM. Bulat terus tengok-tengok. Tengok-tengok, engkau sore aku oleh 1 juta. Minta ini sampai sore orang enak 1 juta. Minta ini sesuk gak enak 1 juta. Akhirnya ragu-ragu. Baru ini, soko singgawa 100, oleh jual 1 juta. Aku mau sejalanan 1 tahun kok. Orang oleh 1 juta. Ini betul-betul nalar apa? wilayah carane transfer bisa lagi meliwat kurir menungso ngeterno duit. Wong perbankan mawon carane transfer iso ono-ono. Liwat online ATM mawon wis iso jenenge wis teko. Dini sampean rumoso gak teko lah gobloke sampean duwe ATM lali pine. Gitu nggih. Jane wis teko lah kok gak iso dicukok. Mergo pin sampean lali. Gitu nggih. Jane kadang teko, tekone dhewe contone ngeten. Akhire malaikat iku eten sing ngrungokno grenenge menungso sing niku wae. Menungso sing iso dapat 100.000 niku wae. Gusti, niku lenten tiyang gemreneng. Apa? Durase pun sedekah 100.000 tapi mboten oleh 1.000.000. Ya, pancen ya jenenge kawula kuwi ya renor-reno ngono kuwi ya bene to. Tapi lak wis ngamal to nggih. Wong aku pangeran sing loman, mesti tak kei. Dipun paringi napa to Gusti? Delokan to, catetane delokan. Sing lakon makut delokan. Sebab malaikat to sing lakon makut ngrito ditulis pada tanggal ini jam 3 sore dia ditemper sepeda motor diobatkan habis 1.000.000. Niku teng lafil mahfud niku ngoten. Tibae terus dicoret. Enten tulisane dicoret cret cret gak sido. Mulane gawe tengok-tengokne ngomah ora metu mergo ngenteni niku wae. Ngenteni 1.000.000 niku wae. Akhire malah selamat. Kok upama dhek ora sedekah, upama gak sedekah niku dia duit 1.000.000, duit 1.000.000 aja digawain warung di tuku sate. Lek metu tuku sate, ditabrak sepeda motor. Karena dia bar ngaji, hikam ini, kerumuh. Terus sodakoh 1.000.000, kenok-kenok, dilalah kok diparungi salah paham. Jadi malah selamat. Ngoten iki lho seluk beluk tatanan aturane Allah niku sulit untuk digeraya ya kalian menungso. Sing kata-kata kula jenengan niku sering konslet ini. Antara amal dan hasil dihubungkan, maka terjadilah hubungan pendek konslet. Nalika konslet gak normal kabeh dadi. Semua dadi gak normal. Akhirnya ana wong berjasa nuntut jabatan. Dhewe mergo konslet. Tukang merasa aku berjuang semuanya tahu. Wong aku jadi pengurus partai semuanya tahu. Busuk partai ini menang aku gak umpan apa-apa. Oh, niki mergo konslet cara berpikir. Katanya pekerjaan perjuangan itu harus sukses. Yang harus saya rasakan jadi orang berkedudukan. Konsletnya teman-teman. Soal pekerjaan berjuang pemandang. Niku perintah yang harus dilakukan. Soal kedudukan. Niku pandum. Petung karo Allah sing tukang lungguh. Paham ya? Nah, mula songkan itu. Kanjeng Nabi nate dawuh ngene. Sadditu wa qaribu wa alamu annahu la yadkhula ahadukum amalahu ala yudkhila ahadakum amaluhu al jannah. Eh, para sahabat, seliramu kabeh padha sadditu. Berlakulah yang benar sesuai dengan batas Allah. Wa qaribu, dan merasalah akrab dengan Allah. Mergo nandangi apa-apa nek rumangsa akrab niku marem. Nek nandangi apa-apa kok krana dipres lah niku jenis sahabat. Gitu. Sama nandangi napa-napa kok krana akrab. Tangga karo tangga akrab. Tanggane duwe gawe, sampean moro. Nyewangi iris-iris brambang, nyewangi angkat-angkat kursi krana akrab iki lho. Niku lega kerjane napa-napa. Tapi lek wong ora patek akrab niku nandangi apa-apa kaya mesti ada tuntutan. Jika iya apa engkau? Lu ngerti diku. Diku mesti. Mulanya Kanjeng Nabi pesene, kowe lek ngamal sing bener. Sing bener menurut tatanane Allah, lan nalika ngamal padha ngerasa keparek marang Allah. Nek wis ngerasa keparek, wa alamu ngerti yo sira kabeh. Ngertenono yo annahu la yudkhila ahadakum amaluhu al-jannah. Amal seseorang itu tidak akan mampu memasukkan orang itu ke surga. Niki kabeh to niki. Pacen para sahabat sampe tanglet, wala anta ya Rasulullah, termasuk jenengan. Sahabat ya kritis ya. Termasuk kanjenengan mboten saged mlebu swarga karena ngamal. Kanjeng Nabi dawuh qala wala ana. Iya ora iso. Ngamal kuwi gak enek apa-apane. Illa ayyatahummadzani Allah bimaghfiratin wa rahmah. Kecuali saya bisa masuk surga itu karena saya dibungkus oleh Allah dengan maghfirahnya dan kasih sayang. Jadi senggera tuang melepus warga. Ini ku rahmati Allah. Tutup ngamalin ku. Dan yang nonton kalau betul usah ngamal. Lek kue muningono berarti kue pure. Berarti kue memphk diri. Dari wilayah kehambaan di hadapan Allah. Tapi. Lek sakit semelah yang kena pena. Sampai tau pamane nuwun sewu sing jenengan wong tani nglandur pari teng sawah macul gedhu wis ditandur dipatut dirabut dimacem-macem kari-kari bangsa wayah panen tikuse teko nyebu sawah niku entek niku lek kawulane Allah tenan mboten muring-muring mboten Rasulullah mergo alhamdulillah aku ora dipaksa Gusti Allah mangan gabah. Ini sing mangan gabah kok tikus. Berarti oleh ku ngarit kasil keterima. Ibaratnya buruh, kawulane kok lak buruh. Allah niku bendara, buruhe dikongkon ngarit. Roh buruh, kowe narit tok. Sak keranjang, nggih, udah narit. Wis oleh kesakut sak keranjang. Kare bendarane. Bapak dikandani kawula sing liya. Guru sendiri kok apa seperti wis teko sapi ini kan mangan suket. Bisa sapi dur mangan suket sing arep digelak protes. Lho wong sing arep aku, sing golek suket aku, sing gawa suket ya aku. Lah kok suket iso mangan sapi kok duduk aku. Lha lagi lucu to mangane. Pekerjaan golek suket iku pekerjaane kawula sing merintah benda. Soal pananane kawula sing golek suket iku duduk suket niku. Panganane kawula sing golek suket niku sego sing wis disiap nang dapur umum. Paham? Nyuwun sewu. Lek panjenengan dodol teng sawah, teng tupeng pasar dodol tempe. Sampeyan kerja mangkati tempe ke omah dugi pasar, niku pekerjaan perintah Allah sampeyan kongkon nedun tempe niku. Dene jatah panganan panjenengan niku mboten tempe sing sampeyan gawa. Dini duit itu yang tanda terima tok kapan-kapan dia nagih kebutuhan sampean. Bukti lek tempe ini nyampe ke tenggala. Ya karena bukti ini nyampe berarti aku oleh jatah aku tak nagih klambi ini. Klambi itu yang di toko kono. Yang duit toko ini, duit toko klambi ini tadi kejane. Tugas ke Allah kan gak wakna klambi ke Bandung teng kita. Nah, mungkin lah pun nyampe, ya kalau bisa sampean, ya ini kita ada terima dengan zaman betul. Gusti pun kalau tompo jatah yang jenengan, apa itu saja nih? Tak boleh kujuan transaksi setiap, apa itu malah ruwet dunia ini. Karena di Gusti Allah rasa diomong nih transaksi mah terus. Ngomong online, sudah usah ngomong. Saya terima kan, gue pokoknya pilih cocok, nomornya cocok, pilih gue pun bar. Ditompo, ditebar. Cekar. Jadi, jenengan naik nandangi jadi wong ngarit, ibaratnya nandur. Pari teng sawah niku kaya tukang arit niku wau. Hasil panenan sampean niku duduk bagian sampean. Kala-kala ya bagiane tikus, kala-kala bagiane bulok, kala-kala bagiane jamur, kala-kala niku tergantung Allah subhanahu wa taala. Sing penting sampean pun tumandang. Nah, tumandang itu penghargaan. Nah, niku. Dadi Kanjeng Nabi mau pun ngakoni kok illa ayyatahum tafanau ayyatahum madaniyallahu bimaghfiratin wa rahmah. Saya pun tidak masuk surga dengan amal. Kalau ada jaminan saya sudah masuk surga, itu kan rahmat Allah, bukan amal saya. Bukan amal saya. Masalah enek bocah cilik karo bapaknya dikeloni. Niku krana bocah cilik ngewangi kerja. Betul ndak? Anak sampean sedina layangan kok. Layangan iku lha mboten nek tentang napa-napa to. Cuma karena anak sampean ketoke niku diperintah ya manut, sampean niku terus welas, sayang krana welas sayang dirungkepi, dikeloni. Dikongkon ning kamar sing penak, ketok isi-isi kukur-kukur kok terus digolekno pedak, diblonyoi, lenga putih. Niku ora kok ana ngamale bocah niku, kowe krana pancen wong tuwae welas tengana. Ora usah ngeteni ngamal, wong tuwa pun welas. Dadi lek enek wong sok mlebu swarga niku pancen mung jatahe mlebu swarga. Dene soal tugas ngamal sing kudu ditandangi, niku memang ajeng dievaluasi ngamale niku. Nggih. Nah, terus enten sing anglet. Saja ini terus sendiri toh Pak Yai ngamal ni, ngamal itu lakon nonong untuk doa. Oh cuma untuk pedoman. Orang kok diperintah tinggal ngamal loh be, sekarang ini terus pura itu udah bawa agar perlu keterangan ya tadi terus, terus tak mau gak usah ngamal, lo gak usah ngamal itu orang kok ninggal iktimat, itu jadi ninggal ngamal. Sing kudu ditinggal, sing kudu ditinggal, itu kudu ngamal le. Sing kudu ditinggal niku gantung dateng ngamal niku lo tinggalen. Tek ngamale harus terselenggara. Harus terselenggara. Mergo niku salah satu bentuk caranya Allah ngedum rahmat. Iku adalah menyelenggarakan amal niku lan diperintahi. Niku ngedum rahmat ing sistem-sistem niku abangane menungso diarani kholi. Kholi pawakili Allah di atas bumi, mergo kon maki ngedum rahmate Allah. Lah ana wong gak gelem ngamal, iku makane wong iku ngempet rahmate Allah. Nggih lah. Ana wong tani duwe tanah ombo kok gak digarap, niku wong tani niku ngempet rahmate Allah. Mesthine tanah sing niku kudu iso ngetokne gabah sak meneton, gari-gari gak ketokno gabah. Berarti rahmate Allah sing kok gabah mboten terselenggara. Lho, mergo ndek ngitunge wis salah, alah tuwas tak garap yo rugi. Mereka oleh tumandang golek hati. Orang tumandang penghargaan. Jadi kawulannya Gusti Allah. Padahal penyambai purun ninggal iktimat. Dateng ngamal ini. Yang penting aku ngamal. Orang usah golek hasil. Yang penting aku ngamal. Soal hasilnya mbuh. Gusti Allah sing ngurus. Dan tentu yang sing ngoten niku. Penyambai niku. Pikantuk pinten-pinten hikmah sing kathah sanget sing berkaitan kalih pemahaman tentang iktimat iki wae. Napa? Lek wong niku mboten iktimat teng amal. Piyambake badhe terhindar saking hulur. Saking apus-apuse dunya. Lah ternyata pengamal kados sing kapusan. Tak kira kasil dibaik gagal lho ngene iki terus kleci ngene ta guys. Eh, bepok tenan aku tak kira regane lombok mundhak. Ya sene nek main recep bener regane lombok mundhak kok aku regane tak biaya di kurang-kurang juta. Mbek duwe pok. Mergo napa? Gantung tenan. Ngamal. Jadi lah orang usah gantung tenan malah penak semalah. Kok gak panen, Pak? Ya alhamdulillah toh tugasnya awak dhewe ngedum duit wis bar. Dan apa? Ngedum duit ning kene bakul-bakul obat. Bakul-bakul alat pertanian wis tak terselenggarane ya wis toh. Wis bebas tugas tu. Lah saiki awak dhewe duwe kewajiban liya apa? Ya tandur liyane lombok. Tandur liyane melon umpamane. Iku tugas liya. Lah terus ijole kon iki Pak kok ora ijo lho. Wong ora kelangan kok njaluk ijo. Lah anane wani krasa kelangan iku mergo dheke krasa duwe. Wis salahe njur mongso duwe kok. Wong bondo ora melok duwe ku titipan. Bungso ilang kok bingung. Sing krasa kelangan lagi sing nitip apa to lho? Wong sing nitip kok gak krasa kelangan kok sing dititipi krasa kelangan iku lak kliru karepe dhewe. Mboten lho. Iku di antaranya apa? Iktimat tenggone ngamal niku saged melahirkan hururon wa ujban. Bisa memunculkan ketertipuan terhadap potensi amal itu sendiri, merasa bahwa amal itu iso nukulne apa-apa, karena sing amal aku berarti sing nukulne apa-apa ya aku. Sing nukulne apa-apa aku lek ono hasilé kekku, lek ono hasilé kekku, ya berarti wong-wong kudu ngurmati aku. Lah, meneng-meneng lak terus nyaini Gusti Allah. Meneng-menengnya ini Gusti Allah. Kadang iso bangun ae nek kamare dhewe ra sepiro, kadang ning kamare bae. Sing jariah bae, sing wakaf bae. Ngono kuwi sing njaluk dihormati ndek. Iku masjid iki sing wakaf mbahku lho. Sudah ditakmir kudu aku. Mboten lagi. Mergo dadi takmir iku dianggap kedudukan. Lali lek dadi takmir iku ngamal juga sing kudu terselenggara. Akibatnya apa? Kebujuk, ujuk, membanggakan diri. Yang sing ngagerno ngamal, gantungno ngamal itu terjadi suul adab. Tata kramane elek. Kawula diperintah ngamal, bangsa ngamal kok rumangsa dhewe dhewe sing ngamal. Wong arit sing ngekeki ya bendarane, keranjang sing ngekeki bendarane. Gila, sawah sing diriti sawahe bendarane. Lah kok wis nanya-nanya engko lek oleh suket iki suketku lho niku ampun kliru kabeh to niku. Mboten mboten ngoten. Merasa bahwa dia punya amal. Nih. Kok diarani kepekap pas dia punya amal. Ketika dia punya amal menghadap Allah, lalu dia mendudukkan diri seimbang dengan Allah. Ketika merasa seimbang dengan Allah, maka dia mengadakan transaksi nyanyangan karo Gusti Allah. Gusti, kula pun duwe salat, aman duwe swarga, pundi swargane niki salate. Berarti lah posisine terlalu gegejan rumangsa to nggih. Wong atase kawula mawon kok nyanyangan karo bendarane. Keliru. Keliru. Nek wong mukmin tenan mboten wani. Mergo napa? Urip wong mukmin wis dituku Gusti Allah. Innallaha astara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sak temene Allah Taala iku wis nuku sangka wong mukmin, uripe wong mukmin, awake wong mukmin lan bandane wong mukmin dituku arep dicajang swarga. Berarti swarga niku cadangan saking Allah. Dudu kaya sampean lha ngono to nggih. Nah, soal awake sampean niku kalih Allah pun disiapi, pun dikai, dipek Gusti Allah, dipar diapa-apa niku terserah Allah mesti dipek Gusti Allah. Sebagai gantine sampean ajeng dilebokne swarga. Niku sajane mboten kok swarga dadi kaya sampean mboten. Jane boten ngoten. Niku awak dhewe iki jane men kaya klambi krana manut gelem diubah terus karo sing duwe klambi dilebokno lemari apik. Tapi lek enak klambi kotor gak gelem diubah, akhirnya dibuat teng pojokan dadi gombal. Niku kebijaksanaane sing duwe gombal kok nggih. Mulane boten enten critane wong mukmin boten ternyuh teng Allah lek mukmin tenang. Wong gombal terus dilebokno lemari. Iwa kapur baru sambune wangi. Ke lemari-lemari ukiran Jeporo. Tak ingat ya? Ini ku lemari ini. Lemari ini juragan ya. Lemari ini sejujur lemari ini. Klambi, klambi ini sejujur klambi. Malah kadang-kadang klambi ini pula. Meneng-meneng lah di template non Indonesia sejujur klambi. Dijak melaku-melaku untuk tinggi melok tampil kemana-mana. Berkua klambi ini resik. Malah kadang-kadang. Sifate Allah niku sosok kalih Gusti Allah ditempelno ning gone kawulane. Wong sifat ilmu niku sifate Allah lah kok kawulane nggih ditampilno dadi wong pinter. Sifat sugih niku sifate Allah lah kok kawulane diketokno dadi wong sugih niku sifate Allah. Hanya penampilan gak melok duwe. Dadi lha enten wong kok rumangsa ngamal. Artinya bahwa amal itu dia yang punya. Lalu karena dia yang punya, maka sekehendak dia untuk memunculkan hasil dari amal itu. Niku gampang kapusan. Nalika kehendak memunculkan sesuatu hasil dari amal itu gagal. Soale atine cilik roh buklek dadi wong stres. Niku lek atine cilik, atine gedhe sombong. Aku kok Yusun, yen sing merdekakno Indonesia iki lah, gak aku gak berjuang ora iso merdeka Indonesia. Mana ya aku kudu lek kedudukan, lek perlu sak anak turunku. Niku krana napa? Kebujuk niku. Mila saking menika ketika orang itu banyak muncul salah tata krama, kurang duwe unggah-ungguh tengersane Allah. Di situ sangat berbahaya sekali ketika dia nanti memposisikan diri sebagai hamba, maka watak kehambaan itu hilang. Dan itu watak kehambaan itu hilang, terus gak pantas jadi kawula neh, itu bahaya. Ini itu sing akhirnya ketutup jenenge wong kafir. Wong kafir itu maknane wong sing atine ketutup, gak sadar lek dheweke dadi kawula. Saat ini, nak sama mengerti, mengerti ngamal itu, nopo iktimat datang ngamal, duduk ngamal itu lagi yang salah. Ngamal itu perintah bener, kok ngamal itu bener. Yang salah itu iktimat. Dan itu aku iblis lu iso lo ngelok. Yang salah iktimat, yang ditinggal ngamal itu lagi keliru. Mulanya nanti saat ini kakek wong keliru. Wong sing salah itu manajere sing diobong kantore lho mboten niku lagi niru kabeh sing diobong kantore sing salah niku oknome wong sing diobong gendirane lho mboten niku lagi wong gendira ora melok salah kok diobong mboten niku sering niki mergo mboten teliti sami kali niki ngamal niku mboten salah aja ditinggal. Sing salah niku gantung teng amal niku lho sing salah niku tinggalen. Nah, nalika wong pun ngerti sadar lek gantung teng amal niku salah. Dan bahaya sekali, bahkan bisa menghilangkan posisi kehambaan. Mila lagi Syekh Ibnu Athaillah maringi tenger-tenger dhateng kula panjenengan. Nek wong takok tandane wong sing gantung teng awake tandane napa to iki? Tandane napa wong sing gumantung teng amal niku tandane napa? Ternyata saya kenal film mboten dawuh. Tandane apa? Ninggal ngamal mboten dawuh mboten. Saya senator terus jawab, tanda-tandane wong sing gantung ning ngamal iku lek ngamale salah. Dia wis gak duwe dalan arep-arep rahmate Allah. Min alamatil iktimad ala al-a'mal nuqsanur raja'i inda wujudiz zalal. Termasuk tenger-tengere wong sing gantung teng amal yaiku sudone harapan terhadap Allah nalikane terjadi kesalahan. Mboten perlu disudo harapan. Harapan kepada Allah terus dilangsungkan. Dene ngamale salah ya njaluk ngapura. Aja kok terus pala mesisan. Alah, wong potongane kaya aku ora iso dadi wong apik. Mesisan ngono. Dadi kuwi jenenge putus harapan. Putus harapan. Ngeten. Terus supados kula panjenengan menika paham ngrumangsani lek ngamal niku duduk sesuatu sing iso ngekeki apa-apa. Tapi ngamal niku sesuatu sing pancen kudu terselenggara menurut tatanan aturan perintah Allah, maka jangan ingin mendapatkan sukses dari amal itu setelah selesai amal. Sesuya yo budal ngamal kuwi atimu bungao. Atimu bungao. Niku mun nikmat dinesuk bar kok diparingi neh. Jadi peparing niku mboten ngenteni ngamal sampeyan. Wong Allah maringi niku lak. Iki pancen pengen paring, Allah nek pancen tukang paring. Nek Gusti Allah paring ngenteni ngamal sampeyan, tadi sampean kula takoki, kenapa sampean kok duwe irung? Niku biyen ngamal sampeyan apa kok karo Gusti Allah terus diupahi irung? Kenapa sakniki sampean duwe tangan, duwe sikil? Dia ngamal sampai nopo kok mau oleh hadiah tangan, oleh hadiah sikil ini. Ini aku buatan benar. Kalau saking menikah, perlu kalau panjenengan belajar. Nyeleh noati, ojo sampai iktimat datang ngamal. Lan umumnya pun iktimat datang sekalian pun Allah Subhanahu. Mungkin Allah Ta'ala paling itu lo datang kita. Saged to saestu-estu menghamba, mengabdi, ngeroso dadi kawan Allah sing sejati, saged nglaksanakaken sedaya perintah tapi mboten kebijuk dhateng lakone perintah. Monggo kita tutup sesarengan kan donga Al-Fatihah.